Oke, buat yang minta dia abis ini diturutin sama Fie. Sekarang dikasih lagu yang terbaru dulu ya. Ya, buat yang bisa, yang suka jerit hatiku, boleh nyanyi sama-sama. Serra. Terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu. Apa nang kono kowe juga mikirke awakmu. Tak ono lanangan liya sing iso gantekno awakmu. Wis mbuka panjang jero nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu. Mergo tanpamu aku raiso ngrasakno. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku raiso bernafas tanpa kau di sisiku. Tak ku sangka kowe teko ninggal aku. Ku semua janji manismu. Tak keroso pergi. Aku loro hati ditinggal. Seremania Vianisti Klaten, suaranya mana?